بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang rahmati Allah, alhamdulillah. Siang atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرع: إذا قال شخص إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد فلفلان علي 100، فالمذهب أنه لا يلزمه شيء لأن شرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط، وهذا إذا أطلق أو قال قصد التعليق. Jadi kata Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullahu ta'ala, إذا قال شخص. Jadi ini cabang masalah tentang ikrar yang ditaklik. Ikrar yang ditaklik sebagaimana ikrar yang diistisna. Jadi kemarin kita bahas terakhir tentang istisna. Istisna pengecualian dalam ikrar. Jadi ada istisna yang membatalkan ikrar secara keseluruhan, yaitu istisna dengan kalimat insyaallah, kan begitu. Karena insyaallah itu punya indikasi isbatul mustaqbal dan ikrar itu isbatul madi, maka tidak terjadi. Tapi ada ikrar istisna yang apa istilahnya hanya membatalkan sebahagian daripada ikrar tersebut. Alayya lahu ashratun illa thalathah. Gitu. Saya ngaku bahwa saya itu punya utang 10 juta tapi udah bayar 7 juta gitu. Sisanya bah itu. Tapi kalau ikrarnya justru yastagrik, istisna'nya yastagrik, maka diwajibkan apa yang diikrarkan istisna'nya menjadi batal. Saya ngaku nih ikrar bahwa saya tuh punya utang 10 juta kecuali 10 juta. Nah, itu kecuali 10 juta istisna yang membuat ikrarnya tetap lazim karena istisnanya menjadi batal. Nah, lalu kemudian beliau masuk tentang masalah ta'liqul ikrar. Bagaimana kalau ikrarnya tuh dita'liq? Seperti idza qala syakhsun, seperti kalau seseorang mengatakan idza jaa ra'su syahri, nanti kalau datang awal bulan, au qadima zaidun, atau datang itu zaid, fali fulanin alayya mi'atun, maka fulan itu punya hak atas saya mi'ah, 100, katakanlah 100 ribu misalnya. Fal madhabu, maka pendapat madhab, annahu, bahwasanya dia nih orang yang mengatakan ini, la yalzamuhu syai'un, tidak diwajibkan apa-apa. Lianna syarta, karena syarat, idza itu kan salah satu harfu syartin. Fa'nya jawabu syartin, kan gitu. Idza salah satu harfu syart. Lianna syarta la athara lahu fi ijabil mal. Karena syarat tersebut la athara lahu, tidak ada pengaruh terhadap orang tersebut fi ijabil mal, untuk mewajibkan dirinya membayar sejumlah harta. Wal waqi'u, padahal ikrar itu kan apa, isbatu haqqin halin bi apa istilahnya Kemarin emang libur. Ini kosong nih. Emang beres-beres begini. Wal waqi'u la yu'allaqu bi syarat, dan keadaan al hadis, jadi iqrar itu kan menetapkan kewajiban untuk hak yang sebelumnya al hadis saat ini. Wal waqi', dan keadaan saat ini, la yu'allaqu bi syartin, tidak boleh digantung dengan syarat. Gitu. Berarti kalau digantung dengan syarat, ya itu bukan waqi' namanya. Padahal iqrar itu kan waqi'. Jadi dia menetapkan kewajiban ketika diikrarkan, tapi untuk hak yang sudah lampau. Sedangkan ta'liq ini membuat apa istilahnya, membuat al-waqi'nya itu tidak terjadi, karena justru disyarat apa dita'liq digantung dengan kejadian yang akan datang. Wal waqi'u la yu'allaqu bi syartin wa hadza. Tapi ini masalah bahwa dia tidak wajib apa-apa nih. Dia tidak wajib apa-apa gitu ya. Idza atlaq, kalau memang dia memutlakan saja. Idza jaa ra'su syahr, kalau nanti datang awal bulan, gitu. Fali fulanin 'alayya mi'ah. Berarti nanti fulan dapat 100 dari ane. Dia punya 100 dari ane. Itu kalau dimutlakan saja, maka hukumnya dia tidak berlaku apa-apa. Dia tidak sebagai ikrar, karena bukan ikrar, maka dia tidak mewajibkan hukum apa-apa. Karena ikrar tidak bisa disyaratin dengan sesuatu yang akan datang. Auqala, atau dia memang mengatakan qasatu ta'liq. Saya ngomong kayak gini ini maksudnya ta'liq begitu. Jadi ketika ada orang mengatakan idza qala apa namanya, idza jaa ra'su syahr, saya ngaku ya kalau nanti awal bulan datang saya tuh punya utang terhadap fulan 5 juta gitu. Ditanya, ente ngomong kayak gitu tuh buat ta'liq? Iya buat ta'liq. Oh, berarti kalau ta'liq itu berarti mustaqbal. Kalau mustaqbal berarti bukan ikrar. Jadi dia tidak diwajibkan atas dia sesuatu ketika ikrar tersebut, karena ikrarnya dengan syarat. Dan syaratnya itu dengan sesuatu yang mustaqbal, itu membuat dia keluar dari ikrar. Gitu. Fa'in qasada ta'jil, tapi kalau yang dimaksud dengan ta'liq itu ta'jil, penundaan, kubil, maka ikrarnya diterima. Dia memang betul dia punya hak, si fulan tuh Haji Andre punya hak 5 juta. Saya nih punya hak, saya nih punya utang 5 juta sama Haji Andre. Nah, nanti kalau awal bulan datang, dia dapat itu. Gitu. Nah, dia maksud itu awal bulan datang tuh maksudnya apa? Apa ta'liq, apa ta'jil? Kalau yang dimaksud adalah ta'liq, maka dia tidak punya kewajiban apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud adalah ta'jil, emang menunda, memang dia punya kewajiban dan dia tunda, dia menyebutkan ta'liq itu sebagai penundaan ta'jil, qubila, maka diterima ikrarnya. Itu masalah ta'liq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Fa walau qalam, kalau seandainya dia mengatakan lahu alayya kadha min thamanil kalbi, lahu alayya min thamanil kalbi, ay lahu alayya kadha min thamani kalbin, lahu alayya, Haji Andre itu punya hak nilai uang 5 juta dari saya, atas saya, min thamanil kalbi, dari harga beli anjing. Jadi saya dulu pernah beli anjing, minjem duit Haji Andre. Kemudian saya ngomong, Haji Andre itu punya piutang, dia punya hak atas saya 5 juta gara-gara beli anjing kemarin. Jadi kan salah satu syaratnya ikrar itu hartanya adalah harta yang memang boleh. Kan gitu, haknya memang hak yang dibolehkan dalam syariat. Nah, dia punya 5 juta atas saya, tapi 5 juta itu dulu saya pakai buat beli anjing. Ah gitu. Apakah atau kondisinya si Haji Andre jual anjing ke saya gitu. Saya bayar ngutang gitu. Haji Andre itu punya hak 5 juta atas saya dari jual anjing. Kan anjing itu kan dalam syariat, dalam fikih syafi'iyah, dia tidak punya nilai, tidak punya hak kepemilikan orang terhadap anjing, maka kepemilikannya tidak sah, nilainya pun tidak ada. Salah satu syarat ikrar bahwa al-muqarru bihi, nilai atau hak yang diikrarkan itu haruslah nilai yang memang dibolehkan dalam syariat. Sedangkan anjing itu tidak punya nilai. Nah, apakah ikrar seperti ini boleh atau enggak? Ikrar seperti ini boleh apa enggak? Jadi dulu Haji Andre jual anjing sama saya. Saya beli anjingnya, cuman saya ngutang belum bayar. Berapa? 5 juta. Nah, 5 juta itu muqarrubihi, al-muqarrubihi 5 juta, tapi atas jual anjing. Apakah itu ikrarnya sah atau tidak? Haji Andre pantas dapat 5 juta atau tidak? Ini masalahnya. Walau qala lahu alayya kadza min thamani kalbin aw min thamani khamrin, atau dari harga khamr. Haji Andre punya warung remeng-remeng. Haji Andre tapi punya warung remeng-remeng kan. Dia punya bisnis wine, whisky dan sebagainya. Aw min thamani alati lahwin, atau dari harga alati lahwin. Alat musik. Dalam mazhab Syafi'i ofisialnya resminya memang alat musik diharamkan diperjualbelikan, karena memang musik bagi sebahagian ulama Syafi'i diharamkan. Maka itu alatul lahwi, jual beli alat musik juga diharamkan. Kepemilikannya tidak sah, nilai harta dari itu juga tidak punya nilai, jadi tidak dinilai. Jadi intinya ini al-muqarrubihinya minal muharramat. Au min samani zib, au min samani zib, ziblin. Ziblin itu pupuk kandang, pupuk yang terbuat dari kotoran. Itu najis gitu. Wa nahwi dzalika mimma la yasihu bai'uh, dan sejenis yang lain, mimma la yasihu bai'u, yang mana tidak sah diperjualbelikan, kan gitu. Jadi intinya al-maqarru bihi syarat istisna, syarat istitna. Syarat apa ikrar itu kan al-muqarru bihi. Al-muqarru bihi haruslah hak yang memang dibolehkan secara syariat. Sedangkan jual beli anjing, jual beli khamar itu kan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat. Maka nilainya pun tidak ada, kepemilikannya tidak sah. Bagaimana kalau orang berikrar atas itu? Mimma la yasihu bai'uh, fahal yalzamuhu syai'un amla, apakah dia wajib sesuatu atas ikrarnya tadi? Dia ngomong, si Haji Andre itu punya 5 juta atas ane. Gara-gara jual anjing dulu. Gitu. Haji Andre itu punya hak atas ane 5 juta. Gara-gara jual wine dulu kan. Gara-gara ane utang khamr waktu itu. Haji Andre itu punya hak 5 juta atas ane. Dulu dari dia beliau jualan pupuk kandang, jualan kotoran ane. Gitu. Hal yasih alha fahal yalzamu syai'un amla, apakah dia wajib atas ikrarnya tersebut? Qawlani, ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, yang pertama, la yalzamuhu syai'un, dia tidak punya apa, dia enggak wajib apa-apa. Ya, karena kan itu al-muqarrubihinya bukan sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang disahkan dalam syariat. Karena tidak boleh dan tidak sah kepemilikan tentang itu, maka tidak ada nilainya. La yalzamuhu syai'un li'annal kalama kalamun wahid. Jadi kalam itu ikrar, lalu ikrarnya dijelaskan bahwa itu dari harga kambing, dari harga anjing atau harga khamar, itu seperti satu perkataan. Karena seperti satu perkataan, maka ikrarnya itu dibatalkan oleh syaratnya, karena syaratnya itu syarat yang haram, kan begitu. Jadi seperti ya orang bilang Haji Andre itu punya hak atas ane 5 juta dari jualan khamr. Nah gitu. Nah, dari jualan khamr itu walaupun mungkin terpisah ada jeda, tapi dia dihitung sebagai perkataan, yang mana dari jualan khamr ini membatalkan ikrarnya. Karena al-muqarru bihi min thamani kalbi, itu dari jualan khamr itu al-muqarru bihi itu tidak memenuhi syarat sahnya ikrar, karena haknya yang disebutkan itu adalah hak yang batil. لأن الكلام كلام واحد ومثله يطلق في العرف. Dan yang seperti itu artinya bahwa walaupun ada jeda, tapi jeda yang setelahnya itu al-urf. Misluhu yutlaku fil urfi, dan contoh kalimat ini juga dimutlakkan, artinya kebiasa. Secara normatif kita mengatakan itu satu perkataan, sambungan itu satu perkataan yang membuat ikrarnya itu menjadi tidak sah. Jadi secara urf tanpa istilahnya, apa istilahnya, ya kita normatifnya kalau ada orang ngomong, ya dia nyebut begitu, kita bilang omongannya itu satu paragraf semua. Wal azhar, tapi pendapat Imam Syafi'i yang azhar yang lebih kuat, annahu yalzamuhu ma aqarra bihi, dia wajib bayar apa yang diikrarkan. Jadi dia ngomong aneh tuh, Haji Andre tuh punya hak 5 juta atas aneh dari jualan khamar dulu kan gitu. Nah, dia tetap bayar tuh, wajib bayar 5 juta atas Haji Andre. Ya annahu yalzamuhu ma aqarra bihi, annahu yalzamuhu ma aqarra bihi li anna awwal al kalam, karena perkataan yang pertama iqraru sahihin, iqrarun sahihun, iqrar yang sahih. Haji Andre itu punya hak 5 juta atas sana, itu iqrar yang sahih. Wa akhiruhu, dan akhirnya dari jualan khamr, dan kalimat akhirnya yarfa'uh, itu mengangkat khamr itu, itu menghilangkan iqrar, artinya seperti istisna. Seperti istisna. Haji Andre itu punya hak 5 juta atasannya. Tapi 5 juta udah beres. Nah, gitu. Jadi 5 juta udah beres itu seperti yarfa, menghilangkan ikrar. Fala yukbalu minhu, maka istisna. Jadi ini seperti istisna. Karena istisnanya batal, istisnanya tidak sah, maka istisnanya tidak berlaku, tapi ikrarnya tetap. Gitu. Kama law qala lahu alayya alfun la talzamuni, sebagaimana di pertemuan yang lalu ya, alayya alfun, saya tuh punya utang lahu kepada dia 5 juta la talzamuni, yang saya enggak wajib bayar. Jadi ikrarnya udah beres tapi ditambahin istisna yang saya enggak wajib bayar, itu istisnanya batal. Karena istisnanya batal, maka istisnanya doang yang batal, tapi ikrarnya tetap terjadi. Ikrarnya itulah yang dihukumi atas dia bahwa dia wajib bayar itu. Gitu. Itu jadi apa, perkataan min samanil kalbi, dari jual khamar, dari jual anjing, itu dihukumi sebagai istisna yang batal. Karena istisna batal, maka ikrarnya tetap terjadi, dia wajib bayar gitu. Wa yajri al-qawlani fi kulli ma yantadhi mu'adatan wa yabtul hukmuhu syar'an. Wajjaril qawlani, dan dua pendapat ini, pendapat Imam Syafi'i ketika ada orang ikrar lalu ditambahkan syarat yang syaratnya itu batal secara agama, seperti syarat yang membatalkan ikrar itu atau syarat yang memang terhadap hak yang tidak sah dalam syariat seperti tadi. Wajjaril qawlani, dua pendapat ini ada fi kulli ma yantadhi mu'adatan, dalam segala sesuatu yang nizam aturannya mirip seperti di atas, adatan secara biasa, wa yabtulu hukmuhu syar'an, dan batal hukumnya secara syariat. Jadi istisnanya atau syaratnya tuh batal secara syariat. Kama law adhafa dhalika ila bay'in aw ijaratin aw kafalatin wa wasafahu bil fasad. Kama law adhafa, seperti orang menambahkan dhalika, ikrarnya ditambahkan, ila bay'in aw ijaratin aw kafalatin, dengan jual beli atau ijarah atau kafalah. Wa wasafahu, dan dia sifati kafalah tersebut, baik tersebut, bil fasad, dengan kerusakan. Jadi contohnya gini, Haji Andre itu punya hak atasannya 5 juta dulu dari jual beli yang fasid. Jual beli, contohnya jual beli bay'u rukban misalnya. Atau jual dulu Haji Andre itu punya hak 5 juta atasannya waktu jual beli baju pas azan Jumat. Nah, gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi istisna atau syaratnya itu menjadi sia-sia karena dihukumi tidak terjadi oleh. Jadi ikrarnya yang tetap berdiri, istisnanya, syaratnya itu kita batalkan. Jadi semua hukumnya sama. Itu dua pendapat itu. Cuman kan wal azhar, yang azhar itu adalah bahwa dia diwajibkan atas ikrarnya dan syaratnya tersebut kita batalin gitu. Haji Andre itu punya hak 5 juta atas Ane. Dulu dia pernah kafalahin Ane buat ngapa? Buat sesuatu yang diharamkan misal, au ijar atau sewa menyewa yang wa wasafahu bil fasad, dan dia sifati ijarahnya, kafalahnya atau bayarnya dengan al fasad, dengan sesuatu, dengan syarat yang rusak itu tadi. Falau dzakara hadhihi al umura mafsulatan 'anil iqrar, kalau dia menyebutin hal-hal ini mafsulatan, mafsulah itu yang terpisah, 'anil iqrar daripada iqrar, alzamnahu bila khilaf, kita wajibkan iqrarnya tanpa ada perdebatan. Kan yang tadi kita omongin semua tuh kalau ininya nyambung, paling dipisahin jeda sedikit. Kalau nyambung kan menjadi perdebatan apakah dia wajib atau tidak, kan gitu. Tapi kata qauli Syafi'i yang pertama, dia enggak wajib, kan itu seperti satu perkataan. Tapi kata qauli Syafi'i yang kedua, Al-Azhar, dia tetap wajib. Istisnanya atau syaratnya kita batalkan. Dan ini terjadi untuk semua hal yang mirip seperti itu. Jadi ada ikrar yang ditambahin pakai syarat. Dan syaratnya itu yang bermasalah. Entah syarat al-muqarrubihinya itu yang bermasalah. Al-muqarrubihinya bisa jadi gara-gara hak yang haram. Entah jual beli, entah kafala yang haram, entah ijaro yang haram, entah apapun itu yang memang tidak sah diperjualbelikan gitu. Jadi apa namanya, kalau dia nyebutin mafsulatan terpisah, Haji Andre itu punya hak 5 juta atas Ane. Jeda dari jualan anjing dulu. Kalau jedanya terlalu lama, mafsulah kan terpisah, benar-benar terpisah itu, maka kita wajibkan ikrar. Atau terpisah sampai sehari dua hari kan. Haji Andre itu punya hak 5 juta atas Ane. Besok baru ditanya, 5 jutanya gara-gara apa? Dulu jualan anjing, nah gitu. Itu kan mafsulah kan, terpisah. Kalau terpisah seperti ini, kita wajibkan iqrarnya. Jadi syarat yang terpisah itu kita anggap tidak ada. Dan itu bila khilaf tanpa perdebatan. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu nyambung, ini yang menjadi perdebatan. Cuman qaul azharnya Imam Syafi'i, dia tetap wajib. Gitu. Qultu, ini Imam Taqiyuddin al-Isni. Qultu mengatakan, dia seperti ingin mengkonter, apa istilahnya, menyela pendapat mazhab ini. Gitu. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, tarjihul luzumi, mengunggulkan, atau namanya mengedepankan, memenangkan pendapat bahwa dia memang wajib bayar atas ikrarnya dengan syarat yang haram tadi gitu. Inda adamil qarinah muttajah. Kalau memang tidak ada qarinah gitu. Muttajahun itu benar gitu. Kalau dia tiba ngomong begitu ya kita benerin ikrarnya, kita wajibkan mimbab taglidz, ya salah satu sebabnya itu biar orang enggak gampang ngomong gitu. Jadi muttajah itu benar kalau emang dia ngomong tanpa ada qarinah. Kita enggak punya bukti apa-apa lain terhadap apa yang diomongin, ya udah kita wajibin itu dia. Amma idza tadadal iqrar. Jadi kan maksudnya begini. Ada orang yang ngomong kayak gitu tuh untuk terbebas dari kewajiban dia. Dia benar punya kewajiban 5 juta atas Haji Andre, cuman dia ngomong gitu supaya dibebasin. Benar, saya ngaku Haji Andre itu punya hak 5 juta atas Ane. Dari jualan anjing. Nah, kalimat dari jualan anjing itu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau memang tidak ada qarinah, tidak ada pendukung bahwa memang membuktikan itu, kita wajibin dia tetap 5 juta. Karena bisa jadi dia ngomong kayak gitu tuh supaya terbebas dari kewajiban dia bayar 5 juta gitu. Idza inda ada bil qarinah muttajah. Kalau tidak ada qarinahnya muttajah, itu benar tuh pendapat itu. Amma idza tadadal iqraru bi qarinatin. Akan tetapi kalau ikornya i'tadad, i'tadad itu didukung, bi qarinatin, ada qarinahnya, dalatin, yang menunjukkan ala sidqil muqir, yang menunjukkan bahwa si muqir itu benar dia ngomong begitu. Saya emang benar punya hak, saya emang benar tuh. saya punya piutang, saya punya hutang 5 juta terhadap Haji Andre. Haji Andre punya hak 5 juta dari jualan anjing, ah gitu. Idza tadadal iqraru, kalau ikrarnya terdukung, dapat dukungan penuh, biqarinatin, ada qarina, ada bukti samping yang dalah, yang menunjukkan bahwa benar si mukir itu emang ngomong benar gara-gara dari jualan anjing itu. Fal muttajah, maka pendapat yang benar, al muttajah, yang lebih dekat kepada benar dibanding pendapat-pendapat yang ada, adamu ilzamihi, maka yang benar itu enggak wajib kita mewajibkan dia 5 juta bima aqarrabihi, dengan apa yang diikrarkan. Kenapa? Li'tidadil asli bara'ati, li'tidadi asli bara'ati zimmati bil 'urfil 'adi fil iqrari ma'al qarina. Kenapa kita tidak wajibkan? Li'tidadi, karena lebih kuat asli bara'ati zimmah, hukum asal bahwa orang itu terbebas dari segala tanggungan, bil urfil adi, dengan kebiasaan, memang sudah terjadi biasa. Artinya ya namanya orang di sini emang banyak yang jualan anjing, kan gitu. Di sini emang banyak yang jualan khamr, gitu. Bil urfil adi fil iqrari, dengan kebiasaan yang sudah terjadi terus-terusan, dengan iqrar tersebut ma'al qarinah, adanya qarinah. Apa qarinahnya? Ya kan emang orang kampung situ kan jualannya jualan anjing. Orang kampung sini kan emang jualannya jualan khamr. Itu kan qarinah gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu tuh bukan supaya lari dari kewajiban, tapi benar memang ada qarinahnya. Gitu. Kama law kana niza'u bainal kalkalabaziyah. Sebagaimana al-niza', terjadi perselisihan antara kalabaziyah. Kalabaziyah itu tukang jualan anjing. Jadi kalabaziyah ashabul kilab. Kalabaziyah apa kalabaziyah? Kalau di sini tulisan saya ini kalabaziyah. Gitu. Itu kan qarinah. Tukang jualan anjing minta begitu. Dia tuh punya hak tuh ya. Dia tuh punya utang sama ini 5 juta. Dia bilang, benar. Saya ngaku bahwa saya punya utang 5 juta kepada Haji Andre. Dari jualan anjing. Ah gitu tuh. Dari jualan anjing tuh bukan buat lari dari kewajiban, tapi memang ada qarinah. Emang orang kayak gitu tuh sini emang jualan ini, jualan anjing. Wal khamarin, dan orang yang jual khamar. Wal muttakhirin al-alat al-lahwiyah sababan, dan juga orang-orang yang menjual atau membuat alat-alat lahu, alat-alat musik sababan, itu menjadi sebab, jadi qarinah, jadi sebab atas sebab terjadinya qarinah atas ikrar tersebut. Li'anna bai'a dzalika indahum ma'lum, karena jual beli alat-alat seperti itu khamr dan seterusnya ma'lum bagi mereka, itu sesuatu yang sudah biasa begitu. Maka kalau di salah satu di antara mereka ngomong gitu, itu jadi qarinah itu bahwa dia benar ikornya itu benar, maka kita enggak wajibin. Jadi omongan dia bahwa itu dari jual beli khamr bukan sebagai lari dari kewajiban, tapi emang benar. Dan qarinahnya sangat jelas bahwa memang orang seperti itu gitu. Karena dia tinggal di kampung A, dan kampung A memang terkenal orangnya tukang jualan khamr dan sebagainya, berarti benar ikrarnya. Gitu. Itu maksud Imam Taqiyuddin Al-Isni. Jadi jangan asal diwajibin dong. Jangan asal diwajibin mentang-mentang syaratnya batil. Jangan-jangan syaratnya batil emang benar terjadi begitu maksudnya. Wa faqauluhu, dan perkataan Syekh Alfun min samanil kalbi, perkataan tadi contoh Alfun min samanil kalbi, fihi urfun mahud, itu di dalamnya ada urf mahud. Urf itu kebiasaan yang mahud, yang sudah terjadi terulang-ulang. Artinya maklum sekali kalau ada orang ngomong alfun min samanil kalbi, bahwa saya itu punya utang 1.000, 1.000.000 dari jualan anjing, dari dulu beli anjing utang begitu. Itu bikhidafi qawlihi alfun la talzamuni, berbeda dengan perkataan alfun saya punya utang 1 juta yang saya enggak wajib. Nah, jadi omongan itu dengan omongan yang pertama, kan tadi Imam Syafi'i, kolnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang mengatakan saya Haji Andre punya hak 5 juta saya dari jualan anjing. Nah, dari jualan anjing itu disamakan seperti istisna yang yastagrikul iqrar. la talzamuni. Saya punya utang 5 juta atas Haji Andre, tapi 5 juta unah. Tapi 5 juta udah selesai itu kan istisna yang istagrik. Istisna yang istagrik kul ikrar itu kita batalkan istisnanya, maka dia wajib ilzam. Nah, Imam Taqiyuddin Alis nih itu mengkritik nih. Jadi omongan orang bahwa dia punya kewajiban 5 juta atas Haji Andre dari jualan anjing, dari jualan anjing itu jangan disamakan dengan omongan orang, saya enggak wajib bayar. Nah, beda itu. Jadi Imam Taqiyuddin Alis nih dalam hal ini tidak mengikuti pendapat mazhab. Fa innahu la urfa fihi, maka artinya kalau diartikan seperti itu enggak ada urfnya. Orang kalau ngomong la mia, saya punya utang 1 juta tuh kemarin dari jualan anjing. Nah, itu urfnya ada. Tapi kalau kalimat itu diartikan sebagai urf kewajiban 5 juta la talzamuni, enggak ada orang yang mengartikan itu. Fa innahu la urfa fi dzalika, fa kaifa yasihu, bagaimana mungkin bisa sah ilhaqu ma fihi urfun, mengilhakkan apa yang memang sudah menjadi kebiasaan omongan orang tadi. Saya punya utang 5 juta dari dia tuh dari jualan kambing itu. Ah gitu. Fa kaifa ilhaqu ma fihi urf, bagaimana mengilhakkan, mengkiaskan, menganalogikan sesuatu yang sudah terjadi kebiasaannya tersebut bima la urfa fihi albattah, dengan sesuatu yang tidak ada urfnya, tidak ada kebiasaannya sama sekali, tidak ada maksud daripada kebiasaan orang sama sekali. Paham ya kira-kira, mudah-mudahan paham nih paragraf ini. Paragrafnya bagus nih, paragrafnya Imam Taqiyuddin Alis ini cakep nih. Walil qadil labib, dan bagi hakim al-labib yang zaki, yang pintar, fi misli dzalika nadhurun zahir, dalam masalah ini pasti dia punya pandangan yang sangat nyata. Maksud Imam Taqiyuddin Alis nih, hakim kalau pintar pasti sepakat sama pendapat aneh. Begitu maksudnya. Hakim kalau dia labib, dia pintar, dia zaki, fi misli dzalik, dalam masalah ini nadhurun zahir. Dia punya pandangan yang zahir sama seperti saya. Ini kan pandangan zahir kan begitu. Pandangan zahirnya maka jangan diartikan la talzamuni, tapi memang urf apa namanya, syarat itu memang betul asal ada qorinah. Qorinahnya memang dia tuh tinggal di kampung yang biasa jual beli khamar dan seterusnya itu. Itu kata Imam Taqiyuddin Alis ni rahimahullah tentang pendapat beliau dari masalah ta'liqul iqrar. Far'un, cabang masalah, kita habisin ya biar Jumat besok mudah-mudahan sehat kita. Lagi repot pindah-pindah barang gitu. Far'un, aqarra syakhsun annahu tadlaqa imra'atan. Syahs, seseorang mentalak, mengikrar bahwa dia telah mentalak istrinya. Wastasna, kemudian dia mengecualikan. Istisna itu bisa berarti juga merujuk kembali ikrarnya. Fahal nuqi'u alaihi talaq li'anna aqarra bitalaq wa da'arafahu bil istisna am la yaqa nazran ila jumlati kalamih. Fahal nuqi'u alaihi talaq, apakah kita jatuhkan talaknya li'annahu aqarra bitalaq, karena dia sudah berikrar tentang talak. Wa da'arafahu bil istisna, dan dia mengklaim bahwa dia sudah batalkan talaknya dengan istisna, dan istisna kita batalkan tuh. Amla naq amla yaqab, atau talaknya tidak jatuh nazran ila jumlatil kalimah ila jumlatil kalamih, sebagai bentuk apresiasi atau kita lihat daripada jumlah daripada kalimat pernyataannya bahwa dia memang sudah membatalkan ikrarnya, apa kita jatuhkan atau tidak. Afta ba'du fuqaha'ina, nah, sebagian daripada ahli fikih kami berfatwa biqabuli qawlihi, kita terima perkataannya. Kita terima itu maksudnya ya jumlah kalamih menunjukkan bahwa dia telah merujuk kembali ikrarnya, ya udah enggak ada talak. Walau walam yuqi alaihi talaqan, dan ulama kita tidak menjatuhkan talak terhadap dia. Wa fi fatwa al-qadhi Husain, dan dalam fatwa al-qadhi Husain ma yashhadu dhalik, apa yang mendukung pernyataan ini, pernyataan bahwa talaknya tidak terjadi. Walau kila bitakhrijiha ala ta'kibil iqrari bima yarfa'uh lam yab'ud qila. Walau kila, kalaupun ada ulama yang mengatakan bitakhrijiha, kita takhrij masalah ini ala ta'kibil iqrari bima yarfa'uh, ala ta'kibil iqrari bima yarfa'uh, dengan mengatakan bahwa iqrarnya itu ditakib, diselingi, bukan diselingi, di apa istilahnya, ta'kib itu habis ngomong kemudian dia ngomong lagi tuh. Nah, jadi itu namanya ta'kib. Jadi ikrarnya itu bita'kib bima yarfa'u, dibalas ikrarnya dengan sesuatu yang membatalkan ikrar tersebut. Lam yab'ud itu juga sesuatu yang tidak apa namanya enggak jauh-jauh. Jadi benar maksudnya bahwa dua-duanya sama-sama tidak menjatuhkan talaknya. Yang pertama tidak jatuh talak karena kita melihat jumlah daripada jumlah perkataannya, daripada komposisi perkataannya bahwa ikrar telah dibatalkan dengan istisna gitu. Atau kalau kita mau lihat bahwa ikrarnya itu ditakib dengan sesuatu yang mengangkat itu seperti insyaallah tadi, istisna yang menyebut insyaallah. Itu juga tidak ada, tidak jauh daripada dalil kami kalau ada ulama yang mengatakan demikian. Wallahu alam. Qala wa hal fi hal sihhati wal marad sawa. Dan yang namanya ikrar itu dalam keadaan sehat dan sakit itu sama saja, ikrar berlaku. Qauluhu wa huwa, perkataannya wa huwa ay al ikrar, yang namanya ikrar. I'lam, ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, annal iqrar sahiha sahihun, annal iqrar sahihi, bahwasanya ikrarnya orang yang dalam keadaan sehat sahihun itu sah, haitsulamani, yang mana memang tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan ikrar, dan juga tidak ada syarat yang membatalkan. Liwujudi syurutu sihhati, karena terpenuhi syarat sahnya ikrar. Wa amma ikrarul maridi, sedangkan ikrarnya orang sakit, fi maradil mauti, di dalam sakit, yang sakit itu kematian. Dan sakit kematian itu sakit yang kita semua tahu, maradul makhuf, kecelakaan tinggi, kecelakaan parah, atau sakit di umur yang sudah tua misalnya. Fahal yasi, apakah sah ikrarnya orang yang lagi sakit dan sakitnya makhuf, sakitnya sakit kematian? In aqarra li ajnabiyyin yunzur, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, yunzur, kita lihat. In aqarra li ajnabiyyin, kalau dia ikrarnya untuk orang asing, bukan ahli warisnya. Lagi sakit berbaring dia bilang, aneh punya utang. Sama siapa? Itu punya utang sama Haji Fulan, dulu beli belum sempat bayar misalnya gitu. Itu kan ajnabi, Haji Fulannya ajnabi, itu bukan ahli waris. Fafihi qawlani, maka dalam hal ini kalau ikrarnya terhadap orang asing bukan ahli waris, fafihi qawlani, maka ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Sawa'un kana al-muqarrubihi aynan aw daynan, baik yang buqor, yang diikrarkan itu adalah ain, nilai nilai barang, atau daynan, atau hutang. Ar-rajih, pendapat yang rajih, as-sihah, benar itu ikrarnya, kita benerin, kita jalankan ikrarnya. Kiasan ala sahih, kita kiaskan sebagaimana orang sahih. Ya, karena kan kias kepada orang sahih, li wujudi syurutus sihah, karena terpenuhi syarat sahnya ikrar. Wa kila bal huwa mahsubun minas thuluts, tapi kila ada pendapat yang mengatakan mahsubun minas thuluts, kita hitung ikrar itu tidak boleh lewat daripada sepertiga, karena ikrar tentang harta kepada orang asing kita samakan seperti wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga gitu. Itu qaul marjuh, tapi ya qaul yang tidak rajih. Bal huwa mahsub, akan tetapi ikrarnya itu kita hitung min dimni thuluts, bahwasanya dia haruslah tidak boleh keluar dari sepertiga hartanya. Itu kalau ikrar terhadap ajnabi, yang intinya kita sahkan ikrarnya gitu. Jadi kalau dia lagi sakit dia bilang, Haji Andre itu punya hak atas ane 50 juta. Wah, 50 juta. Hartanya berapa? Hartanya sih banyak, satu yang berarti 50 juta tuh kita jalanin gitu. Wa ammal iqraru lil waris, akan tetapi kalau ikrarnya untuk ahli warisnya sendiri, fa fihi tariqan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Tariqan itu hikayatul madhab. Tariqan itu hikayat. Tariq itu hikayatul madhab, periwayatan dari pendapat ulama madhab. Ahaduhuma, yang pertama, alal qawlaini, alal pendapat pertama itu seperti dua pendapat, maksudnya antara sah atau tidak sah. Dua pendapat yang di atas maksudnya antara dia sah atau kita sahkan tapi sepertiga aja, kurang atau tidak boleh lebih dari sepertiga. Wal madhabu, dan akan tetapi pendapat madhab ini, pendapat yang kedua, asihah itu sah walaupun lebih dari sepertiga kita sahin. Li'annal muqir inta, li'annal muqir, karena orang yang berikrar intaha, sudah sampai pada ila halatin yasduqu fiha al-kadhibu. Karena al-muqir itu orang yang lagi sakit, sakit kematian, intaha ila halatin yasduqu fiha al-kadhib. Dia sudah sampai pada level dia itu orang yang pasti jujur walaupun kebiasaannya dia dusta. Wa yatubu fiha al-fajir, dan dia adalah orang yang bertobat walaupun dia adalah orang yang fajir. Jadi maksudnya orang kalau lagi sakit dan sakitnya kematian itu sangat dekat kepada kebaikan. Kalau dia ngomong pasti jujur walaupun biasanya bohong. Tapi karena dia lagi dekat kepada kematian itu keadaan marad-maradul khuf itu yasduku fi hal kadhibu, itu keadaan yang orang pasti jujur walaupun dia adalah pendusta, dan dia pasti bertobat walaupun dia adalah orang yang fajir. Fa zahiru, maka pendapat yang zahir, bukan pendapat yang, maka zahir, zahirnya dari perkara ini, annahu la yukir illa an tahqiq, dia tidak akan berikrar kecuali dari sesuatu yang sudah hakikah, sudah memang benar adanya, begitu. Wala yuqsadu hirmanan, dan dia ikrar seperti wala yaqsidu hirmanan, dia ikrar seperti itu tidak bermaksud untuk mengharamkan ahli waris lain untuk dapat jatah hartanya. Jadi, artinya kan dikhawatirkan kalau ikrarnya kita sahihkan, maka kan sebahagian dari jatah ahli waris lain akhirnya kepotong, atau bisa jadi malah habis gara-gara ikrarnya mungkin menghabisi harta warisannya. Tapi enggak, kita benerin ikrarnya, kita jalankan ikrarnya. Karena orang yang seperti itu pasti nggak bakal bohong, walaupun dia tukang bohong waktu dulu sehat nih. Dan dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan karena sedang bertobat, walaupun mungkin kebiasaannya fajir gitu. Dan dia ngomong kayak gitu, emang benar mau ngomong gitu, layak sidu hirmanan, dan dia tidak bermaksud untuk membatalkan hak ahli waris yang lain. Wakilah, tapi dikatakan kila, pendapat kila. La yasih, tidak sah. Li'annahu qad yaqsidu hirmana ba'dil warisah. Li'annahu qad. Jadi dua-duanya sama-sama ini nih, prediksi. Li'annahu qad, karena saja, karena qad yaqsid, bisa jadi. Bisa jadi, ikrar yang dia sebutkan itu, yaqsidu hirmana ba'dil warisah, ditujukan untuk agar sebahagian ahli waris tidak mendapatkan warisan, begitu. Walau aqarra, kemudian masalah lain lagi nih, walau aqarra fi sihatihi bidainin thumma aqarra li akharin fi maradhihi, kalau seandainya dia iqrar fi sihatihi ketika dia sehat, bidainin, bahwa dia punya utang, thumma aqarra li akhar, kemudian dia mengikrarkan lagi untuk orang lain, fi maradhihi ketika dia taqasama, maka kedua-duanya harus dibagi. Jadi dia lagi sehat bilang, Haji Andre itu punya hak atas ane 5 juta dari utang, gitu. Pas lagi sakit dia ngomong lagi, Haji Fulan itu punya hak atas ane 5 juta. Padahal harta yang ditinggalin cuma 5 juta. Harta yang ditinggalin cuma 5 juta. Maka 5 juta, 5 juta itu kan kalau dikumpulin jadi 10 juta. 5 juta 50%, 5 juta 50%. Taqasama, maka kedua Haji Andre dan Haji Fulan itu masing-masing dapat 50%, 50% dari harta yang dia punya. Karena dia punya cuma 5 juta, maka dapat 2.500.000, 2.500.000, gitu. Taqasama, maka dibagi secara rata sesuai dengan harta yang ditinggalkan. Wala yuqaddamul awwal, dan tidak didahulukan yang pertama. Haji Andre enggak didahuluin cuman gara-gara dia disebut yang pertama, enggak. Jadi dua-duanya mesti dijalankan. Wallahu alam. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi maqa'a'aini jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Ini besok kita bahas tentang al-ariyah, pinjam meminjam, tapi bukan duit ya, ini pinjam meminjam barang. Karena salah satu syarat ariyah itu baqa'u ainihi ma'intifa'i manafi'. Barangnya tetap ada, manfaat yang diambil. Kalau uang kita pinjam, uangnya juga habis tuh, barangnya hilang. Karena memanfaatkan uang harus menghabisi uang itu sendiri. Beda kalau kita minjam gunting, manfaatnya kita ambil tapi guntingnya tetap ada. Maka pinjam-meminjam yang akan kita bahas insya Allah besok itu soal barang. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, tokoh masyarakat, para kiai jika memang menemukan ada kekeliruan dalam penerjemahan, penjelasan, atau juga apa namanya pembacaan yang salah. Termasuk juga dari teman-teman kami para sarjana muslim, saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita besok lanjut hari Jumat, mudah-mudahan sehat ya. Beberapa belakangan memang kita nih saya keluarga memang lagi repot mau pindah lagi karena akhir tahun ini memang harus sudah pindah. Mudah-mudahan tetap bisa ngaji subuh besok. Dan Allahu a'yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.